السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, hari ini kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah Fil Aqiqah, bab tentang akikah. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata akikah, al-aqiqah, secara bahasa kata beliau, mustaqatun minal aqq, diambil dari kata al-aqq. Dalam bahasa Arab, artinya adalah asyakku wal qat'u, membelah dan memotong. Itu secara bahasa. Akikah secara bahasa artinya asyaqqa, membelah, al-qata', memotong. Wa hiya ismun lisy'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud ila wiladatihi. Hukum asalnya kata akikah itu sebenarnya dia adalah nama untuk rambut yang ada di kepala bayi ketika dia dilahirkan. Itulah sebenarnya secara bahasa arti dari akikah. Akikah secara bahasa artinya asyakku wal qat'u, membelah dan memotong. Kata akikah mulanya secara bahasa adalah nama untuk rambut yang ada di atas kepala bayi ketika dia dilahirkan. Wasummiya bidzalika li'annahu yuhlaq wa yuqta. Lalu kenapa dinamakan akikah, rambut yang ada di kepala bayi, kenapa disebut akikah? Li'annahu yuhlaq wa yuqta. Karena rambut itu dipotong, ya digundulkan dan dipotong, dicukur habis dan dipotong. Itu kalau ditinjau dari sisi syariat. Ditinjau mohon maaf dari sisi bahasa. Adapun dari tinjauan syariat dikatakan yadzabihatu allati tudzbahu inda halqi sya'ril maulud. Akikah adalah sembelihan yang dilakukan ketika mencukur rambut. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu mencukur rambut, ya, kemudian dirangkaikan dengan menyembelih. Summiyat bidzalika li'annahu yuqta mazbahuha wa yushaqqu indal halq. Ya, dinamakan demikian karena hewannya dipotong, ya, disembelih begitu. Ya, oleh karenanya disebut dengan aqiqah. Jadi malah yang dipakai bukan buat rambutnya. Di masyarakat kita malah dipakai untuk penyembelihannya. Dan memang yang dimaksud dengan akikah penyembelihannya dalam pengertian syariat. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-aqiqah. Maka Nabi berkata, la yuhibbullahu al-uquqa. Jadi secara bahasa sebenarnya Nabi menyukai kata yang lain dibandingkan kata akikah. Nabi ditanya tentang akikah, maka beliau menjawab, la yuhibbullahu al-uquqa. Allah tidak menyukai al-uquq. Ka'annahu kariha al-ism. Sebenarnya lebih kepada tidak suka namanya saja. Maka Nabi berkata, man wulida lahu waladun fa ahabba an yunsika anhu falyunsik anil gulami syatan mukafiatan wa anil jariyah syatan syah. Ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak dan dia ingin untuk menyembelih, Nabi mengistilahkannya dengan istilah bukan akikah tapi nusuk. An-nusuk. Itu istilahnya. Jadi kata Nabi, Allah tidak suka uquq, tapi Allah menyukai kata an-nusuk. Ya sama kayak yang muncul dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki, wa nusuki, sembelihanku. Jadi, kalau dari sisi penamaan sebenarnya, yang lebih bagus bukan akikah, tetapi dinamakan nasikah. Barangkali para pemirsa Niaga TV baru mendengar ya. Jadi penamaan yang lebih bagus, yang sunnah itu bukan akikah, tetapi lebih pas nasikah atau zabihah. Ya walaupun kalau sudah lebih dipahami oleh masyarakat akikah, ya tidak masalah. Ya tetapi harus diketahui, Nabi lebih suka menamakannya nasikah atau zabihah. Dari sisi hukum, para pemirsa Niaga TV, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yutalibu biha waliul maulud alladhi yunfiqu alaihi. Dia sunnah muakkadah, dan yang terkena hukum sunnah ini adalah wali dari anak yang lahir, yaitu orang yang nanti ketika si anak itu lahir memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, yundabu, disunnahkan, liman wulidalahu, bagi orang yang dilahirkan untuknya. Jadi dia, istrinya melahirkan seorang anak, an yakhluq ra'sahu yawmas sabi', hendaknya di hari ketujuh itu rambut si anak itu dicukur habis, ya digundul. Wa yatasaddaqu biwazni sya'rihi. Setelah rambut itu dipotong habis, disunnahkan pula si ayah bersedekah dengan ukuran berat rambut anak tersebut, zahaban aw fiddatan. Boleh berupa emas, kata beliau, boleh berupa perak. Walaupun kalau kita lihat dalam hadisnya, itu yang disebutkan oleh Nabi adalah perak. Ya, bukan emas. Coba kita lihat. Jadi di hari yang ketujuh, si anak itu dicukur rambutnya, lalu si ayah bersedekah atau walinya bersedekah seukuran berat rambut anak tersebut. Bisa dalam bentuk nilai emas atau nilai perak. Artinya kalau berat si rambut si anak itu adalah misalnya 3 gram, maka dia bersedekah dengan 3 gram emas atau 3 gram perak. Itu dibolehkan menurut beliau. Dikatakan di sini, adapun dalilnya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Salman ibni Amir Ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma'al gulami aqiqah. Bersama anak yang lahir itu akikah. Fa ahriqu anhu daman. Maka sembelihlah atas anak itu. Sembelihlah hewan, domba atas anak tersebut. Wa umitu anhul adza. Dan bersihkanlah atau hilangkanlah kotoran dari anak tersebut. Maksudnya adalah mencukur rambutnya. Begitupun diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi." Seorang anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. "Yuzbahu anhu yauma as-sabi'." Disembelih ya atas kelahiran anak tersebut seekor domba atau dua ekor domba bagi laki-laki di hari yang ketujuh. Wa yusamma wa yuhlaq ra'sah. Wa yuhlaq ra'suhu. Diberikan nama kemudian dicukur rambutnya. Berarti di hari ketujuh lahirnya seorang anak ada tiga kegiatan. Ada kegiatan at-tasmiyah, penamaan, ada kegiatan mencukur rambut, dan ada kegiatan menyembelih hewan akikah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adapun maksud seorang anak tergadai dengan akikahnya, adalah si anak itu, menurut sebagian ulama, tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, apabila dia belum diakikah. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan tergadai dengan akikahnya tansyiatuhu tansyiatan salihah, agar ketika dia diakikah dia tumbuh menjadi seorang tumbuh dalam kehidupan yang baik, wa hafazahu hifzan kamilan, dan agar dia dijaga dengan penjagaan yang paling baik, dan itu didapatkan dengan marhunun bidzabhi anhu, dia bisa didapatkan dengan mengakikahkan anak tersebut. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak meriwayatkan dari sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikah Al-Husain dengan satu ekor domba. Lalu Rasul berkata kepada putrinya yaitu Fatimah, cukurlah rambut anakmu ini wahai Fatimah, dan bersedekahlah engkau dengan ukuran berat rambutnya tersebut. Fakana fawazanah fakana waznuhu dirhaman. Kemudian ditimbang ternyata seberat satu dirham. Nah di sini kan dirham itu perak sebenarnya. Ya di dalam hadis ini yang disebutkan bukan emas tetapi perak. Walaupun penulis buku ini Ibnu Naqib cenderung kepada boleh dipilih mau perak mau emas. Tentunya kalau emas nilainya akan lebih besar. Lalu dikatakan di sini wa an yu'adhdhin fi udhunihi al-yumna wa yuqimu fil yusra. Hendaknya ketika seorang anak itu dilahirkan, diazankan di telinga sebelah kanannya, dan diucapkan iqamah di telinga sebelah kirinya. Dalilnya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan, ia mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma hina waladathu Fatimah radhiyallahu taala anha bis-shalah. Ya, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha melahirkan Al-Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, fa'adzana fi udhunihi al-yumna, kemudian dia azankan di telinganya sebelah kanan, adhanan ka'adhani salah, azan seperti yang dikumandangkan untuk memanggil orang salat, wa'aqama fi udhunihi al-yusra, kemudian diikomahkan di telinga sebelah kiri, lam tadurhu ummus sibyan, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan dari ummus sibyan. Apa itu ummus sibyan? Ummus sibyan dikatakan di sini at-tabi'atu minal jinni allati tu'na bi'idha'ihim. Ummus sibyan adalah nama jin yang ada ketika seorang bayi dilahirkan dan dia, jin ini selalu berusaha untuk mengganggu si bayi tersebut. Ya, dikatakan di sini wala tadurru ahadan illa bi taqdirillahi ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan keburukan kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh penulis, "Tsumma inna in kana gulaman dzubiha anhu syatani tujziyani fil udhiyati." Apabila yang lahir adalah seorang anak laki-laki, maka disembelih atasnya dua ekor domba yang sah digunakan untuk berkurban. Jadi kalau laki-laki itu dua ekor, sunnahnya dua ekor. Walaupun tadi ada riwayat dari Al-Husain satu ekor, ya. Jadi laki-laki idealnya, bagusnya, utamanya dua ekor. Lalu bagaimana terkait dengan syarat-syaratnya? Kata Ibnu Naqib, tajziyani fil udhiyah, sama dengan syarat dalam udhiyah yang kemarin kita bahas. Tidak boleh yang matanya buta sebelah, tidak boleh yang kakinya pincang, tidak boleh yang ajpa, yang kurus, sudah tua misalnya, tidak boleh yang jarba, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh misalnya koreng atau sakit kulit dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Begitupun yang bagus dalam berakikah, sama seperti yang bagus ketika kita berbicara tentang kurban. Warnanya utamanya warna putih, memiliki dua tanduk yang sempurna, lalu dombanya adalah domba yang gemuk, dan lain sebagainya. Wa in kanat jariyatan fasyatun. Tetapi kalau anak yang lahir adalah anak perempuan, maka cukup satu ekor domba. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dari ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha qalat umirna amarna Rasulullah an na'uq anil gulami syatain wa anil jariyah syah. Kata ibunda Aisyah bahwa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar mengakikahkan seorang laki-laki dengan dua ekor domba dan seorang bayi perempuan dengan satu ekor domba. Kemudian dikatakan di sini watutbah bikhulwin, dimasak ya dengan sebaik-baiknya, artinya dimasak dengan enak ya, kita buat resep yang enak, kita buat masakan yang enak. Wala yuksar al-azm, dan hendaknya tulangnya itu tidak dipecahkan ya. Kenapa tidak dipecahkan? Dikatakan di sini bal yuqta kullu 'izamin min mifsalihi, akan tetapi setiap tulang itu dipotong dari persendiannya, tidak dipotong di tengah beberapa potongan, tapi dipotong dari persendiannya. Tafaulan, sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme, bisalamati aqdai man yudbah anhu, ya, sebagai bentuk optimisme keselamatan untuk si anak tersebut. Ini sebenarnya mirip dengan Nabi melaksanakan misalnya sholat istisqa. Beres sholat istisqa, beliau berdoa. Setelah berdoa, beliau pindahkan selendang atau sorban yang beliau taruh di atas pundak beliau, yang tadinya ujungnya di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri, yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Ini simbolis sebagai bentuk tafaulan, optimisme bahwa setelah berdoa akan berubah kondisinya. Dan itu banyak dalam syariat ya, seperti misalnya ittiba dalam syariat tawaf yang pernah kita bahas, yaitu menunjukkan membuka bagian lengan sebelah kanan bagian atas, lalu menutup lengan sebelah kiri dan melakukan ramal, lari-lari kecil, lari-lari agak cepat ketika di Mekah atau di Ka'bah. Ini sebagai simbol dahulu Nabi tunjukkan kepada orang-orang musyrik bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang siap untuk berjihad misalnya. Nah, terkadang ada saja simbol-simbol seperti itu yang muncul di dalam syariat ya. Baik, sebagaimana dalam riwayat ketika berdoa memohon dijauhkan dari bala, itu dibalikkan tangannya. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal fawahis. Itu dibalikkan, baru nanti di diangkat lagi tangannya. Simbol-simbol seperti itu terkadang muncul di dalam apa? Dalam syariat. Lalu dikatakan di sini wa yufraqu 'alal fuqara, kemudian daging yang sudah dimasak dengan lezat, dengan enak itu dibagikan kepada orang-orang fakir. Lalu dikatakan di sini wa yusammihi bismin hasanin, dan hendaknya dinamakan seorang anak dengan nama yang bagus. Ya. Jadi menamakan itu tidak asal-asalan, tetapi cari nama yang bagus. Kata beliau, ka Muhammadin wa Abdurrahman. Contohnya kita namakan anak kita dengan nama Muhammad atau dengan nama Abdurrahman. Dan ada riwayat yang sahih dari Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal asma'i ilallah, inna ahabba asma'ikum ilallah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai itu adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Jadi Allah paling suka apabila ada seorang manusia dinamakan dengan Abdullah dan Abdurrahman. Sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang akikah. Hanya saja Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan tambahan terkait dengan tahnik. Apa? Tahnik. Para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata tahnik. Apa itu tahnik? Coba kita lihat. Yustahabbu tahnikul maulud akiba wiladatihi. Disunnahkan melakukan tahnik terhadap seorang bayi apabila dia baru dilahirkan. Jadi baru dilahirkan, kita melakukan tahnik. Apa itu tahnik? Bi'an yumdog tamrun au nahwihi mimma huwa hulwun, dengan cara kita hancurkan, kita haluskan kurma atau yang sejenisnya yang dia manis, bisa kurma, bisa juga misalnya madu, ya dalam sebagian pendapat ada yang mengatakan air tebu, yang pasti yang manis. Wayudlaku bihi hankul maulud. Kemudian yang manis itu misalnya madu, kita masukkan ke bagian apa namanya, bagian atas bagian mulut. Jadi kalau lidah itu bagian atasnya, bagian atapnya. Jadi kalau ini lidah kita di tengah, itu di bagian atasnya, kita taruh di bagian atas, kita sebarkan di situ. Ya, di bagian atas si bayi tersebut boleh menggunakan kurma yang dihaluskan, boleh dikunyah oleh ayahnya atau oleh orang yang soleh, ya itu disunnahkan. Ya, dikatakan di sini fayakunu awwalu syai'in yanzilu ila jawfihi, sehingga itu menjadi hal pertama yang masuk ke dalam perutnya. Wa yustahabbu an yutlab au an yatluba min ahli shalah wa taqwa fi'lu dzalik, dan hendaknya kita meminta agar itu dilakukan oleh orang yang saleh atau oleh orang yang bertakwa. Jadi kita punya kenalan seorang kiai atau seorang alim, seorang ulama, kita katakan, ya syekhana alhamdulillah hari ini telah dilahirkan untukku seorang anak, tolong lakukan tahnik, ini madunya atau ini kurmanya, tolong ditahnik. Itu disunnahkan kita meminta kepada orang soleh atau orang yang bertakwa. Kemudian wa yatlubu minhum addu'a lahu bil barakah wal khair, kemudian kita minta ke orang soleh itu agar didoakan dengan kebaikan dan keberkahan. Dalilnya banyak sekali, dalilnya beliau sampaikan di sini, di antaranya adalah hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala wulida li gulamun, kata Abi Musa dilahirkan untukku seorang anak, fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun membawanya kepada nabi, fasammahu Ibrahim, masyaallah nabi menamakan anak itu Ibrahim, fahanakahu, kemudian nabi mentahnik anak tersebut, bitamratin dengan sebuah kurma, wada'alahu bil barakah, kemudian nabi mendoakannya dengan keberkahan, wadafa'ahu ilayya, kemudian anak itu dikembalikan kepadaku, wa kana akbaru walad Abi Musa, dan itu adalah anak terbesar Abi Musa, masyaallah ya, anaknya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an ditahnik langsung oleh siapa?

mungkin berubahnya karena berubah atau jadi berubah. Baik, Pak. Ada teman dan teman yang dengan ya disebutkan teman-teman Al-Quran itu pernah hilang, sudah diundangkan. Mohon maaf, Bapak diulang bahwa Al-Quran itu kenapa? Sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan. Ya. Sedangkan seperti hari itu ayat keberapa turun surat akhir awal. Dan sesudah itu kan masih banyak firman Allah yang turun. Jadi pernyataan itu tapi itu bukan akhir dari kesempurnaan. Kata itu. Maksudnya saya klarifikasi, maksudnya setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum masih turun ayat-ayat yang lain. Iya. Baik. Jadi itu dan jelas itu apa bisa dikatakan tidak percaya dengan kesempurnaan setelah ada Tuhan baik. Baik. Makasih Pak Ustaz. Baik. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya akikah itu adalah satu bagian dari ibadah. Yang mana menurut saya Rasul telah mencontohkan bagaimana seharusnya mengakikah. Ya, dimulai dengan mencukur rambut, lalu dilanjutkan dengan memotong hewan, lalu memasaknya, membagikannya, dilanjutkan pula dengan menamakan au at-tasmiyah. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi menurut saya sudah lebih dari cukup. Ya, berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Begitupun berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ya, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dan apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Seandainya dalam akikah ini membutuhkan lapas-lapas tertentu yang perlu kita baca, menurut saya tentulah Nabi akan mengajarkan lapas-lapas tersebut. Sebagaimana Nabi mengajarkan apa yang kita baca di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, takbiran. Begitupun yang kita baca di misalnya di dalam sholat atau di dalam haji, atau di dalam umroh, atau di dalam puasa. Itu kan ada lapas-lapas yang diajarkan oleh Nabi, seandainya memang di dalam ibadah tersebut membutuhkan lapas-lapas tertentu yang harus dibaca. Ya. Oleh karenanya, wallahu a'lam bissawab, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jadi ketika kita ingin melakukan akikah, lalu kita berbicara tentang cara, maka sebaik-baik cara adalah caranya Nabi. Bagaimana kita tahu caranya Nabi? Ya, kita teladani hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara. Tadi tidak kita baca semua. Bahkan di setiap penjelasan saya hanya baca satu atau dua maksimal. Padahal hadisnya lebih dari itu. Tapi mengingat waktu yang terbatas, saya tidak bacakan semua. Artinya kita memiliki cukup referensi, memiliki cukup dalil yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita melakukan akikah. Ya, itu menurut saya seperti itu. Ya, kecuali kalau memang acara akikah itu dirangkaikan dengan acara yang sifatnya adat, dalam artian begini, bahwa mungkin dalam acara akikah itu ada orang yang bersolawat, misalnya sekedar bersolawat saja nggak ada masalah bersolawat ya, tetapi tidak perlu ada harus ketika baca ini berdiri dan lain sebagainya, ada ritual tertentu dengan kaifiat tertentu yang ditambahkan ke dalam acara tersebut. Menurut saya, Allah alam bisab, lebih baik kita cukupkan diri kita dengan apa yang pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, itu saya rasa jauh lebih baik, ya. Allah alam bisab. Adapun yang kedua, masalah bahwa orang berdalil tidak masalah melakukan kebid'ahan dengan alasan bahwa setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu masih turun ayat-ayat yang lain. Apakah itu bisa dijadikan hujah? Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Apa korelasinya? Ya. Apa korelasi, apa kaitannya? Kesempurnaan di situ adalah kesempurnaan dalam pengertian bahwa syariat telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Kata Imam Malik, ini Imam Malik, ya. Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama yang dia ada-adakan, maka dia telah mengatakan agama ini belum sempurna, atau Nabi belum menyampaikannya dengan sempurna. Itu kan yang tadi dikatakan oleh Pak Ali, logikanya, logika dari seorang yang alim, dia katakan bahwa, ya kan setelah ayat itu turun, masih turun juga ayat-ayat yang lain. Iya, yang kita ambil itu adalah makna yang dikandung oleh apa? Oleh ayat-ayat tersebut, al-yawma akmaltu lakum. Apa kandungannya? Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Itu kandungannya. Oleh karenanya, karena agama ini sudah sempurna, Nabi melarang kita untuk membuat-buat sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Ya, dalam hadis misalnya Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Atau dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu hal yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Dan hadis yang seperti ini, ya, itu banyak sekali. Banyak hadis-hadis seperti ini, ya, yang sudah sering kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Fiik barakallah. Siang ini saya diajak kajian untuk tayang di TV dengan topik umum. Topik umum. Hutang, zakat, warisan, jihad, dan taubat nasuhah. Apakah boleh anak menghadiri kajian yang bukan dari salafus saleh yang dikhawatirkan bisa menimbulkan syubhat dalam kita beribadah? Ustaz, mohon penjelasan. Allah alam bisawab, ya. Saya tidak tahu siapa, apa namanya. Yang pasti kita ini beragama hendaknya kita berpegang dengan kaidah, bukan berpegang dengan orang. Berpegang dengan orang itu, apalagi kita tidak kenal orangnya, saya tidak bisa berkomentar. Kita berpegang dengan kaidah saja. Apa kaidah kita beragama? Yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan ijma, ya. Kalaupun ada kias-kiasnya adalah kias yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh orang-orang yang berilmu, ya. Jadi itu saya rasa itu yang harus kita pegang teguh. Adapun manusia, selama dia masih hidup, ya, kemungkinan dia salah ada. Kalau kita jadikan manusia sebagai patokan. Dan tadi yang mengisi pengajian bukan dari salafus saleh misalnya. Salafus saleh itu istilah yang diberikan kepada tiga generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau zaman sekarang tidak ada salafus saleh. Yang ada orang-orang yang berusaha meniti jejak para salafus saleh. Ya. Mereka berusaha meniti jejak para salafus saleh. Ya. Maka kalau kita lihat ada orang yang mengatakan dirinya saya komitmen dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan Ijma' sesuai dengan pemahamannya para sahabat, maka kita ambil. Dan kita tidak mempermasalahkan permasalahan khilafiyah. Artinya tidak pernah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khilaf fikih itu dijadikan ukuran salafus soleh atau bukan. Tidak pernah. Misalnya tidak pernah ada penjelasan para ulama bahwa yang pengikut salafus soleh yang sebenarnya itu adalah yang apa? Yang misalnya mohon maaf yang tidak kunut misalnya. Atau yang kunut itulah pengikut salafus soleh yang sebenarnya. Itu bukan begitu. Bukan itu dasar ukuran seseorang dianggap mengikuti salafus soleh atau bukan. Bukan itu ukurannya. Ya, tetapi bagaimana mereka komitmen berpegang teguh ya dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Dan di dalam memahami, menjelaskan atau mengaplikasikan jalannya Nabi dan para sahabat, ulama yang datang setelahnya mereka berselisih pendapat dalam masalah-masalah furu', seperti Imam Syafi'i, Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Di mana Syafi'i dan Malik rahimahumullah berpendapat bahwa disunnahkan kunut misalnya. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kalau Imam Abu Hanifah bahkan berkata muhdas, itu perkara yang baru. Adapun Imam Ahmad berkata bahwa kunut itu hanyalah ketika musibah. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan disunnahkan kunut itu pendapat bid'ah. Tidak seperti itu. Artinya, ketika kita bicara salafus saleh, itu yang kita pegang adalah dasar-dasar, namanya usul, yaitu perkara-perkara usul. Ya, perkara-perkara dasar, dan itu hendaknya ya kita sampaikan kepada umat bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Ijma', kepada Qiyas, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Salafunas Saleh, para sahabat. Dan saya selalu bilang dalam banyak kesempatan, termasuk di Niaga TV, orang yang paling baik di dalam mewujudkan arti ittiba kepada Salafus Saleh, menurut saya adalah para imam yang empat, misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka adalah orang-orang yang paling baik di dalam mewujudkan, berusaha mengaplikasikan arti mengikuti salafus saleh. Dan ternyata mereka berselisih pendapat di dalam poin-poin tertentu, kita sebut dengan masalah furu'. Dan itu kita maklumi. Ya, oleh karenanya lebih baik sekali lagi kita berpegang teguh dengan pondasi, berpegang teguh dengan usul, berpegang teguh dengan istilahnya kaidah-kaidah, ya, ada kajian misalnya mujmal usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, itu yang kita pegang. Mujmal, yaitu apa, penjelasan global tentang bagaimana si akidah ahli sunnah, bagaimana mereka beriman kepada Allah terkait dengan perbuatannya, terkait dengan sifat-sifatnya, bagaimana keimanan Ahlus Sunnah. Itu kan dijelaskan secara global. Bahkan ada, kalau kita pencari ilmu, itu dijelaskan lebih terperinci lagi, luas, apa, dalam, luas, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa Niaga TV yang barangkali ingin menggunakan rekaman audio, bisa dikirim ke WA 0812-9345-5676, ya. Jadi bisa menggunakan rekaman audio, ya, direkam, kemudian dikirim ke 0812-9345-5676. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, para pemirsa Niaga TV, dan masih ada waktu sekitar 9 menit lagi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mencoba membahas bab al-at'imah. Al-at'imah artinya makanan. Kita akan berbicara tentang makanan, tentang apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bab makanan. Ya, Allah alam bissawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ali. Ada ini terjemah di menghadiri rumah nasi haji. Iya. Jadi tanya nggak muat, bukan dijual, dijual kali. Jadi gimana kan pertama kalau kita sudah menghadiri di wilayah yang kedua, kita ikut. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Manasik haji artinya di tanah suci atau di Indonesia, Pak? Latihan manasik haji atau berlatih? Latihan. Ya. Baik, Pak. Kita buat dari sana. Baik. Jadi, karena tempat yang tempat, iya, Pak. Kita, iya. Kalau jantungnya kita jadi bagian pertama. Lalu ikut lagi di bagian kedua. Yang kedua, ikut juga apakah boleh, Pak. Baik, itu saja, Pak Ali. Hebatkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Tentunya ini kaitan dengan apa namanya kondisional, ya. Kondisional dalam arti begini, Pak Ali. Kalau kehadiran kita itu akan mengurangi hak orang lain dalam artian hak jamaah yang lain, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya karena tempatnya terbatas, padahal kita sudah mendapatkannya, maka itu tidak boleh kalau menurut saya. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi, orang Islam itu haruslah komitmen dengan syarat yang mereka telah buat, telah sepakati, selama syarat yang mereka buat itu tidak menghalalkan yang haram, tidak juga mengharamkan yang halal. Jadi kalau memang sudah disepakati aturannya, lebih baik diikuti. Ya kecuali kalau Bapak lihat ada kelapangan, tempatnya pun memadai, luas, dan tidak akan terpengaruh oleh jamaah yang lain, tidak akan terzalimi misalnya, maka Allah alam bisa, enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya akan menjadikan kehadiran kita zalim, karena kita sudah hadir, orang menjadi berdesak-desakan, kalau misalnya yang hadir dua kali itu misalnya banyak, tentunya ini akan merepotkan panitia dan akan menjadi sulit, sesak dan lain sebagainya. Maka kondisional saja. Kalau memang akan ada potensi menzalimi, akan ada potensi kita mengambil hak orang lain, maka lebih baik kita hindari. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengirim karangan bunga ucapan duka grup untuk anggota grup yang meninggal yang uangnya diambil dari iuran anggota grup? Mohon nasihatnya. Kalau saya berpendapat, ya lebih baik dialihkan dengan yang lain. Daripada dibelikan karangan bunga, lebih baik dibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh sahibul musibah. Entah itu bahan makanan, ya entah itu buah-buahan, atau sesuatu yang lain, ya atau berupa uang cash. Orang ketika dapat musibah, Masya Allah, apalagi di negeri kita, banyak kebutuhannya. Daripada kita kirimkan karangan bunga yang harganya pun tidak murah, bisa 600, 700 ribu, bahkan bisa lebih tergantung apa jenis dan ukuran, maka lebih baik menurut saya, Allah alam bisawab, digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya khawatir itu jatuh ke dalam kategori tabzir, mubazir, ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh memberikan zakat pada orang yang mempunyai hutang tanpa diketahui oleh orang itu? Tapi kita langsung ngasih pada orang yang menghubungi dia, karena kalau dikasih padanya nggak bakalan dibayarin kalau menghutangi dia, ya. Karena kalau Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak bisa. Yang saya tahu tidak bisa. Karena yang namanya kita membayar zakat itu, kita sedang memindahkan kepemilikan harta. Kita pindahkan kepemilikan harta dari saya ke si B. Maka ketika kepemilikan harta itu sudah berpindah, itu namanya milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Maka itu menjadi hak dia, akan dia pakai untuk ini atau untuk itu misalnya, ya. Jadi kata para ulama tidak bisa. Tidak bisa. Artinya kalau kita sudah menyerahkan uang kepada seseorang, kepada mustahik, maka dia yang lebih tahu, lebih berhak untuk menentukan kemana dia akan menyalurkan uang tersebut. Ya, adapun masalah hutang piutang, ya kewajiban kita mengingatkan dan menjelaskan pentingnya membayar hutang dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dulunya kita membaca dalam bacaan salat selama ini hanya berdasarkan pendengaran saja, tapi setelah kita lihat tulisannya ternyata salah. Bagaimana? Apakah amalan? Ya diperbaiki, ya diperbaiki. Ya setelah kita tahu ya kita perbaiki. Ya setelah kita tahu ternyata bacaan kita ada yang salah, kita perbaiki. Ya dan kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perbanyak salat sunnah. Ya karena dalam hadis yang sahih bahwa amalan yang akan dihisap pertama kali itu adalah apa? Sholat. Kalau sholat baik maka amalan yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk maka amalan lain buruk dan akan diperintahkan kepada malaikat untuk apa namanya melihat apakah dia punya ibadah-ibadah sunnah ataukah tidak. Karena ibadah sunnah itu penyempurna ibadah yang wajib. Allah alam bissawab. Apakah boleh dia selamat? Apakah boleh doa selamat Allahumma? Enggak ada masalah, bagus. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Kalimatnya bagus itu, doanya bagus sekali. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya? Baik. Saya tidak mendengar dengan jelas, bisa diulang. Baik, kita masih menunggu. Ahmad Qadian, apakah maksudnya pengikut Ahmadiyah atau bagaimana? Kalau maksudnya Ahmad Qadian, artinya pengikut Qadianiyah atau Ahmadiyah, ya mereka bukan kaum muslimin. Mereka bukan kaum muslimin. Ya, sudah dipatwakan oleh para ulama bahwa mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu mereka tidak lagi dianggap bagian dari umat Islam, ya. Ya itu yang dipatwakan oleh para ulama sejak dahulu. Allah alam bissawab. Apakah ada keutamaan salat menggunakan sajadah karena sering menyebabkan saf jadi renggang? Kalau keutamaan khusus saya tidak tahu ya. Keutamaan khusus tidak tahu. Yang pasti yang jadi ukuran bukan sajadahnya tetapi lurus dan rapatnya. Oleh karenanya lebih baik kalau sekarang itu bagusnya menurut saya kalaupun bawa sajadah, ada sajadah-sajadah kecil yang hanya untuk bagian wajah saja ya seukuran ini, saya rasa itu lebih bagus sehingga kita berdiri di atas sajadah yang ada di masjid, adapun untuk sujudnya baru kita sajadah kita sendiri, itu enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.